Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Terakhir kita membaca tentang hayatul amal, bagaimanakah pekerjaan dan profesi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kita telah membaca bahwa kebiasaan beliau mencari ma'isyah, mencari nafkah penghidupan, mata pencahariannya dengan ra'yul ghanam, menggembala kambing. Dan beliau suka dengan pekerjaan ini dikarenakan pekerjaan tersebut termasuk di antara kebiasaan para nabi sebelumnya. Dan telah kita sebutkan hikmah kenapa beliau menggembala kambing terlebih dahulu sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Hikmahnya adalah agar beliau siap dan bisa mengetahui bagaimana cara untuk mengatur dan membimbing. Apabila hewan yang tidak memiliki akal bisa diatur dengan baik, bisa dibimbing dengan baik, maka otomatis nanti ketika menghadapi umat, insyaallah ta'ala akan lebih siap dan lebih bisa. Dan juga hikmahnya untuk membentuk kepribadian beliau menjadi kepribadian yang bagus, akhlak yang baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sendiri dalam hadis riwayat Muslim, orang-orang yang mengembalakan onta itu terkenal jafa, keras. Karena onta itu tidak gampang untuk diatur, butuh sedikit kekerasan untuk bisa mengatur onta. Akhirnya pengembala-pengembala onta terbawa dengan kebiasaan seperti itu. Beda dengan kambing. Kalau kambing itu lebih enak untuk digembalakan, lebih enak untuk diatur. Maka orang-orang yang mengembala kambing memiliki sifat yang lebih baik daripada para pengembala onta. Kemudian kita baca keterangan dari penulis hafidhahullah. Qala al-muallif hafidhahullah, ولما شب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الفتوة فكأنه كان يتجر. Ketika beliau sudah menginjak usia dewasa muda, beliau berkeinginan untuk jualan, jadi pedagang. Faqad warada annahu kana yattajiru ma'a Sa'ib ibni Abi Sa'ib. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, beliau dulu itu bekerja sama dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib. Ya, kerjasama untuk jualan, dagang. Dan termasuk kebiasaan bangsa Arab, mereka suka yang namanya tijarah. Suka pergi untuk berdagang. Sampai mereka memiliki dua kebiasaan, berdagang di musim panas dan berdagang di musim dingin. Suka berdagang. Bahkan sebagian ulama memperbincangkan mana yang lebih utama, berdagang ataukah bercocok tanam. Sahabat Ansor yang ada di Madinah, mereka dikenal dengan cocok tanam. Pinter, kalau sudah ngurus kebun itu pinter, bagus. Sahabat Muhajirin dari Mekah, mereka pandai dalam berdagang. Ini diikhtilafkan mana yang lebih afdol. Intinya yang paling afdol adalah yang halal, ya. Pekerjaan apapun, baik berdagang, bercocok tanam atau yang lainnya, yang penting halal, maka itu yang bagus. Fakana khaira syarikin lahu la yujari wa la yumari. Beliau adalah sebaik-baik partner, tidak pernah berdebat atau berselisih dengan temannya. yakni Rasul dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib ini tidak pernah berselisih. Alhamdulillah jalannya lancar, urusan dagangnya bagus, untung ya dirasakan bareng, rugi ya dirasakan bareng. Wa 'urifa sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi bi ghayatil amanah was-sidqi wal 'afaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bergaul dengan sesama, beliau dikenal dengan amanah, jujur dan menjaga wibawa. Wa kana hadha hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i majalatil hayat hatta luqiba bil amin. Dan itulah karakter beliau dalam kehidupan sehari-hari hingga beliau diberi julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kalau sudah dagang ya, itu beliau tidak pernah bohong kalau dagang. Dan itu kunci barokah. Kalau kita punya barang, jelek barangnya, jangan sungkan untuk mengatakan jelek. Jelek ya jelek, gimana lagi? Ya, wa rizqu minallah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau barangnya bagus, katakan bagus. Ya tentunya sesuai dengan kualitasnya. Jangan melebih-lebihkan. Barang kulaan di pasar, dibilang ini barang impor, ya. Ini tidak baik, tidak boleh. Bohong ya dalam jual belinya, tidak barokah. Rasulullah SAW ketika berdagang, beliau jujur. Ya. Ini barangnya bagus, ini barangnya biasa, ini barangnya jelek, ini ada cacatnya, ini tidak ada. Semua dijabarkan sama beliau. Ya, jujur ketika bermuamalah. Dan beliau menjauhi muamalah riba. Kalau orang-orang jahiliyah dulu itu paling senang yang namanya riba. Riba jahiliyah itu banyak ya, banyak macamnya. Di antara yang berkaitan dengan jual beli yang santer di kalangan mereka, jual beli dengan sistem ainah. Jual beli dengan sistem ainah. Kata Ibnu Abbas, sistemnya adalah dirham bidirhamain bainahuma harirah. Satu dirham dibayar dengan dua dirham, di antara keduanya ada kain penutup. Ya, ini sebenarnya pinjam meminjam tapi dibungkus dengan perdagangan. Intinya itu saya minjami kamu 1 juta, balik 2 juta. Intinya seperti itu, tapi dibungkus dengan perdagangan. Rasul tidak suka yang seperti itu, dijauhi ya. Meskipun cepat banyak untung, ya bisa mendapatkan uang banyak, tapi itu cara yang haram, dijauhi sama. Safaruhu ila Syam wa tijaratuhu fi mali Khadijah. Perjalanan dagang ke Syam dan bagaimana beliau menjual barang milik Khadijah. Wa kanat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha min afdali nisa'i Quraisy syarafan wa malan. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, beliau ini adalah wanita terpandang Quraisy dan juga wanita kaya dari kalangan Quraisy. Secara harta banyak kaya, secara nasab termasuk orang yang mulia. Wa kanat tu'ti malaha lit-tujjar yattajiruna fihi 'ala ujrah. Kebiasaan Khadijah, beliau menitipkan barang dagangannya pada para pedagang yang hendak pergi ya, agar dijual nanti diberi upah oleh Khadijah. Falamma sami'at anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Khadijah mendengar berita tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, masyhur di kalangan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, kalau Muhammad ini orangnya jujur. Kalau sudah membawa barang dagangan itu jujur. Kurangnya berapa, lebihnya bagaimana, untungnya bagaimana, ruginya bagaimana, dijabarkan semua. Gak ada yang dikutil, ya. Gak ada yang disimpan, atau gak ada yang dikorup, ya. Atau gak ada yang dikurangi. Semuanya diberikan secara utuh, terdengar oleh Khadijah. Aradat alaihi malaha liyakhruja fihi ila Syam tajiran. Khadijah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah beliau membawa hartanya ke Syam untuk dijual di sana. Wa tu'tihi afdal ma a'tathu ghairah, dan nanti akan diberi upah lebih daripada upah untuk pedagang-pedagang yang lain. Dijanjikan, kamu mau bawa barang saya, nanti tak kasih upah ya. Upahnya banyak, lebih banyak daripada yang lain. Bagaimana? Rasul mau. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghulamiha Maisarah ila Syam. Rasul akhirnya keluar mau setuju membawa barangnya Khadijah menuju ke Syam bersama dengan pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, bukan wanita. Laki-laki. Taba'a wa ta'a wa rabaha ribhan 'aziman. Beliau melakukan transaksi jual beli di Syam dan mendapatkan keuntungan yang besar tidak seperti biasa. Wa hasala fi maliha minal barakah ma lam yahsul min qabl. Hartanya Khadijah barokah, ya, mendapatkan keuntungan yang banyak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Thumma raja'a ila Makkah wa addal amanah. Nabi kembali ke Mekah kemudian menyampaikan amanah sebagaimana mestinya. Semua barang dikembalikan kepada Khadijah, yang laku untungnya diberikan, barang-barang yang masih sisa dikasihkan, semuanya dikasihkan, ya. Ini sudah selesai misi dagang ke Syam. Zawajuhu bi Khadijah, pernikahan Rasul dengan Khadijah. Wa ra'at Khadijah minal amana wal barakah ma yubhir al qulub. Sejak kejadian itu Khadijah melihat bagaimanakah amanahnya beliau dan barokahnya beliau yang membuat hati Khadijah itu tertarik kepada beliau. Yang dilihat enggak kayak yang lain, ya. Yang lainnya kalau dagang ya untungnya biasa-biasa saja, ya. Bahkan mungkin ada yang nakal, ini enggak. Belum pernah kenal, sekali jalankan langsung dapat untung banyak, sudah gitu dikasihkan semua. Wah, ini bukan orang sembarangan. Wa qassa 'alayha Maisarah ma ra'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min karam asy-syama'il wa 'udubatil khalal yuqal wa ba'dul khawarij. Maisarah pembantunya Khadijah menceritakan kepada Khadijah keajaiban-keajaiban yang dia lihat dari Nabi. Kalau muamalah bagus, ketika dagang itu ramah, ya, baik dalam melayani pelanggan, jujur ucapannya. Dan juga ditambahi ada hal-hal menakjubkan yang lain yang dia lihat. Mithlu tadlilil malakaini lahu fil harb. Di antara keajaiban yang dilihat, Maisarah melihat ada dua malaikat yang menaungi Rasul, ya, sejak perjalanan ke Syam sampai pulang ke Mekah. Wah, ini gak orang biasa ini. Kok ada yang menaungi dia? Dalam kondisi daerah Arab, kita tahu bagaimana panasnya. Kalau sudah suhunya panas, yo panas. Daerah Syam itu juga demikian, karena satu dataran, ya, iklimnya mirip. Tapi di situ ada malaikat yang menaungi beliau. Wah, ini bukan orang sembarangan. Kalau orang sekarang itu wajib wali. Basyarat Khadijah binaili bughyatiha fi. Khadijah pun sadar sepertinya beliau cocok menjadi jodohnya, ya. Karena sebelumnya Khadijah sudah menikah dua kali. Nah, ini melihat Rasul. Habis itu tidak menikah lagi. Banyak para pemuka Quraisy yang meminang beliau, tapi ditolak semua. Begitu melihat Rasul, langsung cocok. Namanya jodoh. Fa'arsalat ilaihi ihda sadiqatiha tubdi raghbataha fi zawaji bihi. Khadijah mengutus temannya, salah satu temannya, untuk bertemu dengan Rasul, menawarkan apakah dia mau untuk menjadi suaminya. Waradiyan Nabi SAW bidzalik. Nabi SAW setuju. Wa kallama a'mamah. Kemudian beliau berbicara dengan paman-pamannya. Disebutkan dalam kitab yang lainnya, Rasul SAW minder, ya. Kok saya yang dipilih, ya. Saya tidak punya apa-apa. Saya miskin. Lah, kamu saudagar, punya uang banyak, kaya, terpandang. Nah, kok milihnya saya? Saya kayaknya kurang pantas kalau jadi suaminya. Kemudian temannya Khadijah ini meyakinkan, tunggu apa lagi? Khadijah itu memandangmu bukan karena hartamu, ya. Dia memandangmu karena kejujuranmu. Tunggu apa lagi? Ini wanita ini jadi primadonanya para pemuka-pemuka Quraisy, ya. Ini kesempatan, ambil. Kayak kita gitu mungkin, ya, dijodohkan dengan wanita konglomerat, ya, terpandang, masya Allah, ya, bagus akhlaknya, antum ditawari kayak gitu, masya Allah, jangan dilepas, ya, itu rezeki min Allah. Nah ini Rasul dapat tawaran Khadijah, maka beliau pun mau, ya, sudah, tak masalah. Kemudian Rasul pun berbicara dengan paman-paman. Fakhatabuha lahu ila ammiha Amr ibn Asad. Maka paman-paman Rasul mendatangi paman Khadijah, Amr bin Asad, untuk khidbah meminang. Menunjukkan ritual khidbah sebelum pernikahan itu sudah ada di zaman dulu. Ya. Jadi sebelum ada pernikahan, ada khidbah dulu. Keluarga laki datang ke keluarga perempuan, minta, ya ini anak saya ini pingin sama anaknya jenengan, apakah boleh? Ya, pokoknya dengan bahasa-bahasa yang dikemas bagaimana caranya biar diterima. Dulu ada, dari dulu sudah ada. Fazawajaha ammuha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mahdhar min Bani Hashim wa ru'asa'i Quraisy. Maka pernikahan pun berlangsung setelah itu. Paman Khadijah, Amr bin Asad yang menjadi wali, menikahkan Khadijah dengan Nabi pada sekelompok atau di hadapan beberapa orang dari Bani Hashim dan pemuka-pemuka Quraisy. Yakni mengadakan walimah. Ya, mengadakan walimah nikah, walimatul urs, ya, yang menjadi walinya Khadijah adalah pamannya sendiri, ya, dihadiri dengan beberapa orang dari para pembesar-pembesar Quraisy dan keluarga. Ala sadaqin qadruhu 20 bakrah wa qila 6 bakrah. Maharnya sekitar 20 anak unta. Ada yang mengatakan 6 anak unta, ya. Bahkan alladhi alqa khutbatan nikah huwa ammuhu Abu Talib, ya, yang menjadi apa namanya pemberi khutbah nikah adalah Abu Talib. Menunjukkan ritual yang seperti ini itu sudah ada sejak dulu. Ada yang ngasih khutbah nikah, ya, ada yang menjadi wali untuk menikahkan, itu sudah sejak dulu sudah ada. Fahamidallah wa asna alaih. Abu Talib memuji Allah, kemudian mengucapkan tahmid. Tumadzakara syarafan nasab wa fadlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talib menyebutkan kemuliaan nasab Nabi dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya persis sama ritual-ritual yang berlangsung sama sekarang, ya. Menyebutkan ini kita ini dari keluarga ini yang mengenalkan, ya, ini yang hendak menjadi mempelai ini itu dulunya seperti ini, dia ini anak yang kesekian dari keluarga ini, ya. Wailah akhirnya disebutkan semua. Tsumma dzakara kalimatul 'aqd wa bayyana shadaq. Kemudian diberlangsungkan akad dan disebutkan maharnya. Tamma hadzal zawaj ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam min asy-Syam bi syahrain wa ayyam. Pernikahan ini sempurna setelah Rasul pulang dari Syam sekitar 2 bulan lebih beberapa hari. Tidak lama, ya. Nek wis cocok langsung, ya, kalau sudah jodoh langsung cepat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana umruhu idzak 25 sana. Ketika itu Rasul menikah usianya 25 tahun. Amma Khadijah fal ashhar anna sinnaha kanat 40 sana. Adapun Khadijah menurut pendapat yang masyhur ketika itu usianya 40 tahun, ya. Lebih tua Khadijah daripada Rasul. Waqila 28 sana, ada yang mengatakan 28 tahun. Waqila ghairu dzalik, ada yang mengatakan selain itu. Wa kanat awwalan mutazawwija bi atiq ibni a'id al-makhzumi famata 'anha. Dulu pertama kali Khadijah itu menikah dengan Atiq bin A'id al-Makhzumi. Kemudian Atiq ini meninggal. Fatazawwajaha Abu Halah At-Taimi famata 'anha aidan. Kemudian setelah itu menikah dengan Abu Halah At-Taimi, Abu Halah juga demikian meninggal. Ba'da an tarakalahu minha waladan, setelah memiliki seorang anak. Tsumma harasa 'ala zawajiha kibar ru'asa'i Quraisy fa'abad. Setelah Abu Halah meninggal, banyak pembesar Quraisy yang mencoba untuk meminang Khadijah, tapi Khadijah tidak mau. Hatta raghibat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajat bihi, hingga Khadijah suka dengan Rasul kemudian menikah dengan beliau. Fa sa'idat bihi sa'adah yaghbitu 'alaiha al-awwalun wal akhirun. Khadijah mendapatkan kebahagiaan yang sangat yang membuat orang-orang lain merasa iri. Bagaimana tidak? yang menjadi suaminya adalah Nabi alaihi salatu wassalam, seorang nabi utusannya Allah, ya, pemimpin anak Adam, semua anak Adam itu di bawahnya Rasul alaihi salatu wassalam, makhluk yang paling mulia, dijamin surga. Ya, siapa yang enggak iri? Wahia awwalu azwajihi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah itu adalah istri pertamanya Rasul. Lam yatazawwaj 'alayha khairaha hatta matat. Saking cintanya Rasul dengan Khadijah, beliau tidak nikah lagi sampai Khadijah meninggal. Ya. Saking cintanya dengan Khadijah, ya, enggak taat beliau. Wa kullu auladihi sallallahu alaihi wasallam minha illa Ibrahim fa innahu min Mariyah al-Qibtiyah. Semua anak Rasul itu dari Khadijah, ya, kecuali Ibrahim. Ibrahim ini dari Mariyah al-Qibtiyah, budak perempuan pemberian salah seorang raja, ya, digauli oleh Rasul, kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Ibrahim. Tayyib. Adapun istri Rasul yang lain tidak ada yang memiliki anak. Yang punya anak cuma Khadijah, ya. Dan rata-rata semuanya meninggal sebelum Rasul, kecuali Fatimah. Fatimah itu meninggalnya setelah Rasul. Auladuhu sallallahu min Khadijah, anak-anak beliau dari Khadijah. Hum, mereka adalah Al-Qasim, thumma Zainab, thumma Ruqayyah, thumma Ummu Kulthum, thumma Fatimah, thumma Abdullah. 6. Ya. Anak beliau adalah Al-Qasim. Dari Al-Qasim ini Rasul memiliki kunyah Abul Qasim. Orang Yahudi kalau manggil Rasul itu dengan panggilan ini, ya, Abul Qasim. Abul Qasim. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. Wa qila ghayru dhalik fi 'adadihim wa tartibihim, ada yang mengatakan selain itu baik secara urutan dan juga jumlahnya. Wa qad matal banun kulluhum shigharan. Anak-anak laki-laki semuanya meninggal ketika masih kecil. Ya. Anak laki-laki beliau yang disebutkan tadi dua, Qasim dan Abdullah, meninggal ketika masih kecil. Ammal banat, faqad adrakna kulluhunna zamanan nubuwah. Adapun yang perempuan, semuanya mendapati Rasul diangkat menjadi nabi. Fa aslamna wa hajarna, semuanya masuk Islam dan ikut hijrah. Tsumma tawaffahunnal maut qabla Nabi SAW, kemudian semuanya meninggal sebelum Nabi SAW. Illa Fatimah radhiyallahu anha, kecuali Fatimah. Fa innaha 'ashat ba'dahu SAW 6 ashhur, Fatimah tetap hidup ketika Rasul meninggal selama 6 bulan. Setelah 6 bulan Rasul meninggal baru Fatimah meninggal. Bina'ul bait wa qissatut tahkim, membangun rumah tangga dan kisah tahkim. Walamma balagat sinnuhu sallallahu 35 sanah, jaa sailun jarifun sada'a judran al-Ka'bah. Ketika Rasul menginjak usia 35 tahun, terjadi banjir bandang yang menghancurkan tembok Ka'bah. Ada banjir besar, ya. Wa kanat qad wahanat min qabl li ajli harib. Memang sebelumnya bangunan Ka'bah sudah mulai ringkih, sudah mulai lemah karena sebelumnya sempat terbakar. Fattarat Quraisy ila bina'iha min jadid. Orang-orang Quraisy terpaksa membongkar dan dibangun dari awal. Wa qarraru alla yadkhilu fi nafaqatiha illa tayyiban. Mereka sepakat biaya untuk membangun Ka'bah itu harus biaya yang halal. Fala yadkhilu fiha mahra baghyin wala bai'a riba wala madlamata ahad. Mereka tidak menerima uang dari hasil pelacuran atau jual beli riba atau hasil perampokan, ya, enggak diterima. Harus yang halal. Kalau yang halal boleh, yang enggak tidak diterima. Wa habu iqaballah ala hadmiha. Ketika mereka hendak menghancurkannya, mereka khawatir dapat hukuman dari Allah. Bahkan disebutkan dalam beberapa kitab, ketika mereka hendak meruntuhkan bangunan Ka'bah, mereka melihat tiba-tiba ada seekor ular, ya, yang muncul, ya, dari balik Ka'bah. Ular besar. Siapa saja yang mendekati langsung disambar oleh ular tersebut. Mereka langsung khawatir, ini kayaknya peringatan dari Allah. Mereka tidak berani untuk mengasuhkan Ka'bah. Faqala lahum al-Walid ibn al-Mughirah. Walid bin Mughirah memberikan semangat. Dia mengatakan, inna Allah la yuhlikul muslihin. Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang berniat baik. Kita menghancurkan bukan untuk dihancurkan, tidak dibangun. Kita niatnya untuk dibangun lagi, biar bagus. Ya, tidak masalah, lanjutkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seekor burung untuk menyambar ular tersebut, kemudian dibawa pergi. Maka mereka pun menghancurkan reruntuhan Ka'bah, dibangun dari awal. Thumma bada'a yahdib, mereka mulai menghancurkan Ka'bah. Fatabi'uhu fi hadmiha hatta wasalu biha ila qawa'id Ibrahim. Kemudian yang lainnya juga ikut kerja bakti merobohkan Ka'bah sampai ke pondasi Ibrahim. Ya, ini betul-betul tembok-temboknya ini betul-betul diruntuhkan, tinggal pondasinya. Thumma akhadhu fil bina', kemudian mereka pun mulai membangun. Wa khassasu li kulli qabilah juz'an minha. Masing-masing kabilah dapat kehormatan membangun bagian Ka'bah. Kabilah ini kamu bagian sini, kabilah ini bagian sini. Masing-masing dapat kehormatan bangun Ka'bah. Karena termasuk kemuliaan untuk membangun Ka'bah. Wa kana al-ashraf yahmiluna al-hijara 'ala a'natihim. Para pemuka kaum, mereka tidak sungkan-sungkan menggotong batu di atas pundak mereka, karena mereka menganggap ini kemuliaan. Wa kana Rasulullah SAW wa ammuhul Abbas fi man yahmil. Rasulullah dan pamannya Al-Abbas ketika itu termasuk orang yang menggotong. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika menggotong, orang-orang mereka menyingkap auratnya dengan tujuan mempermudah gerak agar lincah dan tidak mengganggu pekerjaan. Ketika itu Rasul pakai baju lengkap, ya, tidak mau menyingkap auratnya. Ditawari sama pamannya dan orang-orang yang lain, kamu singkap seperti yang lain, biar kerjanya enak, enggak tersangkut-sangkut bajunya. Waktu itu Rasul hendak menuruti. Ketika hendak menyingkap auratnya, beliau pingsan. Ya, dibuat pingsan sama Allah, langsung pingsan. Setelah beliau sadar, beliau tidak mau, tidak mau untuk menyingkap auratnya dan melanjutkan pekerjaan sebagaimana keadaan beliau. Wa tawalla al-bina' banna'un rumiyun ismuhu Baqum. Yang menjadi arsitek pembangunan ini seorang ahli bangunan dari Romawi, berkebangsaan Romawi, namanya Baqum, ya. Jadi Ka'bah dulu dibangun juga enggak sembarangan, ya. Ada tukangnya yang ahli biar tidak cepat roboh. Wa taqat bihim an-nafaqah at-tayyibah an itmamiha 'ala qawa'id Ibrahim. Nafkah mereka, dana untuk membangun mulai menipis, ya. Mereka tidak bisa menyempurnakan bangunan Ka'bah sebagaimana pondasi Ibrahim. Disebutkan bangunan Ka'bah dulu enggak kotak, tapi persegi panjang. Itu pondasi Nabi Ibrahim. Kemudian dibangun oleh orang-orang Quraisy, tapi enggak bisa sempurna karena dananya habis. Akhirnya dipangkas, ya. Fa akhraju minha nahwa sittata adru'in min jihati syimal. Akhirnya mereka pun memangkas bangunan Ka'bah, ya, dikeluarkan seukuran 6 hasta yang ada di arah syimal utara, ya, di bagian utara Ka'bah dikurangi 6 hasta, ya, yang asalnya memanjang 6 hasta dikurangi, ya, kemudian dibikin kotak. Wa banaw 'alaiha jidaran qasiran 'alama annahu al-Ka'bah. Kemudian mereka membangun tembok yang kecil sebagai tanda kalau itu termasuk bagian Ka'bah. Wa hadzal juz' huwal ma'ruf bil hijr wal hatim. Bagian ini yang disebut dengan hijr. Kalau kita melihat di Ka'bah begitu, bangunan Ka'bah itu ada batu kecil, ya, di depannya. Nah, itu termasuk dulu bangunan Ka'bah itu. Aslinya Ka'bah sampai situ. Cuma ketika terjadi banjir, kemudian orang Quraisy merenovasi Ka'bah, ketika hendak disamakan seperti sebelumnya, tidak mampu, dananya tidak cukup. Akhirnya dipangkas dari situ sampai 6 hasta mundur, dikurangi, ya, dibikin kotak. Adapun dari tempat asalnya sampai 6 hasta itu dikasih tanda batu, dibikin tembok kecil yang disebut dengan hijr. Walamma wasala al-bunyan ila mawdi'il hajaril aswad arada kullu rais ayyata syarrafa biwad'ihi fi makani. Ketika pembangunan sampai pada peletakan Hajar Aswad, masing-masing pemuka kaum pengin untuk meletakkannya karena kemuliaan. Disebutkan dalam sebuah riwayat Hajar Aswad itu dulu putih, bukan hitam. Ya, tetapi menjadi hitam karena kesalahan umat manusia. Ya. Hajar Aswad yang sekarang tidak seperti yang dulu. Hajar Aswad ini sudah mengalami beberapa kejadian-kejadian besar. Dulu Hajar Aswad pernah dicuri. Dicuri oleh orang-orang Rafidah. Ya, diambil sama mereka sampai beberapa tahun lamanya. Kemudian dikembalikan lagi. Sempat terjadi, ya, orang-orang Rafidah. Seorang Rafidah dia datang mendekati Ka'bah, kemudian memecah Hajar Aswad. Memecah Hajar Aswad, kemudian membunuh orang-orang yang tawaf ketika itu. Tidak ada yang berani menghentikan orang ini. Sampai suatu saat ada satu orang yang berani mencoba untuk melumpuhkan orang ini. Ketika sudah bisa dilumpuhkan, dia dibunuh bareng-bareng. Ya, ramai-ramai dibunuh. Kemudian Hajar Aswad ditempel. Ya. Jadi model yang sekarang itu tidak seperti yang dulu. Ketika mulai meletakkan Hajar Aswad, masing-masing pingin untuk meletakkannya. Bahwa qabainahum an-nizaa' wal khisaam, akhirnya mereka berselisih. Wastamara arba'a ayyam aw khamsa, 4 hari atau 5 hari mereka berselisih. Saya wa ila akhiri, masing-masing pengin untuk meletakkan. Wa kana yatahawwal ila harbin damiyah fil haram, hampir saja terjadi pertumpahan darah di tanah haram. Bangsa Arab dulu zaman-zaman jahiliyah, ya, mereka memutuskan perkara dengan perang dan pedang, ya. Nek wis gak bisa diselesaikan, ya wis perang. Siapa yang menang, dia yang berkuasa. Dia yang memutuskan, dia yang mengambil urusan. Dari waktu itu hampir perang. Illa anna Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi tadarakaha bihikmah. Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi melerai, ya, melerai dengan cara yang baik. Wa kana asanna rajulin fi Quraisy. Orang ini adalah sesepuhnya Quraisy. Sesepuhnya bilang, oh tenang, damai, ojo ribut, ya, kita ini lagi bangun, jangan kemudian bangun malah sampai terjadi pembantaian, jangan ribut, kita semua persaudara, jangan ribut. Faktalaha alaihi, dia ngasih usulan, gini saja, biar tidak terjadi keributan. Ayahkumu awwal rajulin yadkhulu alaihim min babil masjid, gini saja, yang mengangkat Hajar Aswad adalah orang pertama yang masuk pintu ini, ya, pintu Masjidil Haram yang sebelah sini. Kita lihat siapa yang pertama kali masuk, dia yang boleh untuk mengangkat Hajar Aswad. Faqabilu dzalik, mereka pun mengiyakan, ya sudah, betul, kami sepakat, ini keputusan yang bagus. Wattafaqu alaih, mereka sepakat untuk melaksanakannya. Wa kana min qadarillah anna awwala man dakhala ba'da hadzal qarar huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, orang pertama yang masuk dari pintu itu adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'awhu hatafu wa qalu hadzal amin radainahu hadza Muhammad. Ketika mereka melihat, oh ternyata Muhammad yang keluar dari pintu itu, mereka semua langsung bersorak dan mengatakan, oh ini orang yang terpercaya, boleh, bagus, ya, ini si Muhammad pantas untuk mendapatkan kehormatan ini. Falamma intaha ilaihim, ketika Rasul sampai di hadapan mereka, wa akhbaruhul khabar, kemudian mereka menyampaikan kepada Rasul apa yang sedang terjadi, akhadarida, beliau mengambil selendang, selendang beliau dilepas, wa wada'a fihi al-hajarul aswad, kemudian beliau meletakkan di atas selendang itu Hajar Aswad. Wa amarahum ayyumsika kullu wahid minhum bi tarafir ridaa wa yarfa'uhu. Kemudian Rasul meminta masing-masing pembesar kaum untuk memegang selendang dan diangkat rame-rame, ya. Ini menunjukkan kecerdasan beliau, ya, mengumpulkan semua. Ya, biar merasakan ngangkat semua, ayo rame-rame, selendang dibentang, Hajar Aswad ditaruh, diangkat bareng-bareng. Ya, akhirnya semua merasakan ngangkat Hajar Aswad. Falamma wasala al-Hajar al-Aswad ila mawdi'ihi, ketika Hajar Aswad sudah berada di tempatnya, akhadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadih wa wada'ahu fi makanih. Rasul sendiri yang mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di posisi yang semula. Ya, kalau ngangkat dari lokasi sebelumnya mendekati lokasi asal rame-rame. Ketika sudah sampai di lokasi, Rasul yang megang, beliau yang naruh, ya, ditaruh di tempatnya. Wa kana hallan hasifan radhiya bihil jami'. Inilah solusi yang paling tepat dan semuanya sepakat. Semuanya tenang karena sudah merasa mengangkat Hajar Aswad dan Rasul sendiri yang menempatkan Hajar Aswad di posisinya, perselisihan pun selesai. Pembangunan Ka'bah selesai. Wal Hajarul Aswad yartafi an ardil mataf mitran wa nisfi mitr. Hajar Aswad itu tingginya dari tempat tawaf itu sekitar 1.5 meter. Ammal bab faqad rafa'uhu nahwa mitrain hatta la yadkhul illa man aradu. Adapun pintu Ka'bah ditinggikan setinggi 2 meter dengan tujuan agar tidak sembarangan orang masuk kecuali yang diizinkan. Wa ammal jutran farafa'uha 18 dira'an. Adapun tembok Ka'bah dibangun sampai 18 hasta, ya, lebih tinggi dari sebelumnya. Wa kanat 'ala nisfi min dhalik, sebelumnya cuma separuh dari yang sekarang. Jadi dulu itu enggak begitu tinggi, sekarang dibikin tinggi. Waktu itu dibikin tinggi. Wa nasabu fi dakhilil Ka'bah 6 a'midah fi saffain. Di dalam Ka'bah itu ada 6 tiang yang dibentuk atau ditata 2 baris, ya. Ada 6 tiang, 3 di depan, 3 di belakang, ya. Yakni berbaris. Tsumma saqafuha 'ala irtifaq 15 dira'an. Kemudian diberi atap setinggi 15 dirak. Wa kanat min qabl biduni saqfin wala 'amud. Dulu Ka'bah enggak ada atapnya, juga enggak ada tiangnya. Ya, yakni kotak atasnya bolong. Ya, kalau sekarang atasnya ada tutupnya dan di dalamnya dikasih tiang. Naam. Sudah, Isya. Baik, adapun penjelasan yang berikutnya, bagaimanakah keadaan beliau sebelum diutus dan juga bagaimanakah awal beliau diutus menjadi nabi, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.